السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ إِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini marilah kita membuka dengan rasa syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah tidak henti-hentinya berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung-hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri dengan segala keterbatasan kita dan perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, karena sehebat apapun syukur kita, nikmat Allah lebih banyak daripada rasa syukur itu. Dan hadirin Allah muliakan, terutama bersyukur kita diberikan kesempatan bersama ilmu belajar menunaikan kewajiban kita, karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah. Dan yang namanya wajib itu di satu sisi adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan di sisi yang lain, ketika kita gak kerjakan berdosa, hadirin. Jadi di sisi awal, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan tidak ada ibadah yang digunakan untuk bertaqarrub kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan atas hambaku. Tapi di sisi lain, kalau wajib itu enggak dikerjakan, kita dosa. Makanya bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk terus belajar, dan terus belajar. Dan semoga ilmu ini jadi ilmu yang bermanfaat. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, kama qala Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana yang disampaikan imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sebatas dihafal, walaupun hafalan itu penting. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Maka marilah minta ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang baru, hadis Abu Hurairah. Kembali bersama Abu Hurairah. Tentang hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Mari kita bersama Al-Imam An-Nawawi Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah merahmati keluarga, orang tua beliau, guru-guru beliau, orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala حق المسلم على المسلم خمس. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada lima. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaiz, dan mengikuti, mengantar jenazah. Wa ijabatu da'wah, dan menghadiri undangan. Jadi menghadiri undangan. Lalu wa tashmitul atis, dan tashmit kepada orang yang bersin. Insyaallah nanti kita jelaskan apa itu tashmit. Tapi diterjemahkan ada dulu untuk sementara tashmitul atis, mengucapkan tashmit ketika atau bagi saudara kita yang bersin. Hadirin Allah muliakan, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Dalam riwayat Imam Muslim, kita lanjutkan, Nabi SAW bersabda, haqqul muslim alal muslim sit, hak muslim yang harus ditunaikan muslim yang lain itu ada 6. Bagaimana redaksinya? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan dia, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika Anda diundang, penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia minta nasihat, maka nasihati. Wa idza atasa fa hamidallah fa syammithu. Dan apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kalau dia bersin dan dia puji Allah, maksudnya mengucapkan alhamdulillah, maka bertashmitlah untuk dia. Wa idza marida fa udhu. Jika sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudara Anda meninggal, maka ikuti dan antarkan jenazahnya ke kubur. Itu hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Ada perbedaan nggak? Perbedaannya ada satu tambahan dan satu pelengkap lah, bukan perbedaan, pelengkap tentang salam dan nasihat. Coba kita bahas satu-satu dengan segala kelemahan dan kekurangan ilmu kita, dan semoga Allah SWT memberkahinya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kata Nabi kita SAW, raddus salam. Jadi hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim lain itu, yang pertama raddus salam. Dan dalam riwayat muslim, mengucapkan salam jika bertemu. Mengucapkan salam ketika bertemu. Hadirin Allah muliakan, kita lihat hadis tersebut, haqqul muslim ala muslim khams, atau hakul muslim alal muslim sit. Jadi hak muslim yang hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 5 terus ada 6. Nah, penyebutan hak muslim terhadap muslim yang lain atau hak muslim yang dihendaknya ditunaikan muslim yang lain, ini bukan berarti semua hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW itu memiliki hukum yang sama. Memiliki hukum yang sama. Makanya secara hukum fikih kita tidak mengatakan hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain. Karena gak semuanya wajib. Nanti kita lihat. Atau yang lebih tepat, gak semuanya fardu ain. Jadi hukum yang ada di balik hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu berbeda-beda. Makanya kita coba jelaskan dengan segala keterbatasan kita dan menjelaskan keterangan ulama tentang masalah ini. Kita mulai, jadi itu poinnya. Enggak, ketika dikatakan hak muslim terhadap muslim yang lain bukan berarti semuanya hukumnya satu, sama atau wajib, tapi harus diperinci. Harus diperinci. Coba kita mulai dengan segala keterbatasan kita, semoga Allah kasih taufik. Nabi SAW bersabda dalam riwayat pertama, raddus salam, menjawab salam. Dan di dalam riwayat Muslim, idza laqitahu fasalim alaih, jika bertemu dengan dia maka ucapkanlah salam. Hadirin yang semoga Allah muliakan, adapun memulai salam, memulai salam, dijelaskan oleh mayoritas ulama, mayoritas fuqaha seperti mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Imam Ahmad, bahwa memulai salam hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah dan bukan wajib. Lihat itu tadi. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Ini keterangan mayoritas ulama. Dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun menjawab salam. Nah, ini menjawab salam. Hukumnya apa, jamaah? Menjawab salam. Ya Allah, gak pernah seumur hidup antum jawab salam. Apa jawab salam hukumnya? Apa jawab salam? Ya Allah, ketika antum jawab salam, antum meyakini niatnya apa? Asal menjalankan kewajiban atau apa? Hadirin Allah muliakan, ternyata ini ya, ittafaqal ulama atau fuqaha, para fuqaha, para ulama bersepakat bahwa menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya Ya, famata qama bihi wahidun min jama'atin ajza anha wa in tarakaha al-jami'u athimu. Kalau salah satu orang sudah menjawab, maka sudah gugur kewajiban bagi kelompok orang tersebut. Tapi kalau enggak ada yang jawab, semua dosa. Dan apabila yang dikasih salam cuma satu orang, maka dia wajib jawab, gitu loh. Karena nggak ada yang bisa jawab lagi kecuali dia, gitu loh. Jadi sekali lagi, ketika misalnya kita ada di forum, terus yang masuk atau memulai, yang memulai bicara atau ketika kajian misalnya, terus disampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada forum, dan forum isinya 50 orang. Ternyata yang jawab cuma satu orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain 49 diam. Maka yang lain dosa apa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Tapi kalau semua diam 50-50-nya, dosa. Tapi kalau kita mengucapkan salam kepada satu orang, dia cuma sendiri nih. Terus kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia diam, maka dia dosa. Karena enggak ada yang jawab, enggak ada yang bantu dia jawab. Jadi itu yang dimaksud fardhu kifayah. Jelas hadirin. Sedangkan mengucapkan salam atau memulai salam, hukumnya apa tadi? Sunnah menurut keterangan mayoritas para ulama. Dan diantaranya mazhab Syafi'iyah. Jelas sekarang. Oh, kalau gitu aku gak perlu jawab lagi dong. Kalau temanku udah jawab, loh, bukan begitu mas. Gak berdosa. Bukan gak perlu. Gak berdosa. Kalau anda gak jawab, anda gak berdosa. Selama teman anda udah jawab, selama sebelah anda udah jawab, selama depan anda udah jawab. Bukan gak perlu, tapi gak berdosa. Emang beda? Ya beda lah. Sejak kapan kita gak perlu pahala? Apalagi pahalanya pahala wajib kifayah. Pahala fardu kifayah itu lebih tinggi daripada pahala amalan yang hukumnya sunnah. Apalagi dosa-dosa kita banyak. Maka sebuah kerugian ketika ada orang mengucapkan salam dan kita gak jawab karena yang lain udah jawab. Atau kita gak peduli sama sekali dan kita diselamatkan sama teman kita yang jawab salam. Jadi kita gak dosa. Dan kita emang gak peduli, kalau gak ada siapapun mungkin kita gak jawab juga. Itu rugi besar. Walaupun karena orang lain jawab kita gak berdosa, tapi kita kehilangan pahala fardu kifayah. Kita kehilangan pahala fardu kifayah. Kehilangan pahala fardu kifayah. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana walaupun memberikan salam menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah, jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah diremehkan. Dan kita sudah tekankan masalah ini ketika kita mengkaji apa? Lupa hadir. Kitab Tadkiratu Sami karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Jangan pernah diremehkan, jangan pernah disia-siakan. Karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Pahalanya tuh berlimpah. Di antaranya Nabi SAW bersabda, La tadkhul jannata hatta tu'minu, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku kasih tahu sebuah tips, sebuah kiat yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Lalu Nabi SAW menjelaskan tipsnya, sebarkan salam di tengah-tengah kalian, di antara kalian. Rahu Muslim. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Kalian enggak beriman dengan benar sampai kalian saling mencintai. Kalian tidak, dan maukah kalian aku kasih tahu amalan yang membuat kalian saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Kalau kita balik, kalau kita menyebarkan salam dengan tulus, dengan ikhlas, dengan meyakini maknanya dan menjalankan ucapan kita, maka kita akan saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, kita beriman dengan iman yang sempurna. Dan kalau kita punya iman yang bagus dan sempurna, kita akan masuk surga. Itu poinnya. Jangan pernah meremehkan salam. Jangan pernah meremehkan salam. Gitu hadirin. Belum lagi pahalanya banyak hadirin. Pahalanya banyak. Suatu ketika dalam hadis Imran bin Husain, ada seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamualaikum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab salamnya. Waalaikumsalam. Jadi beliau jawab salamnya, thumma jalasa, lalu beliau duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashar, 10. Thumma jaa akhar faqala, lalu ada orang lain yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda fajalas. Lalu Nabi menjawab dan dia pun duduk, dan Nabi katakan 20. Lalu ada orang lain datang dan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi SAW jawab dan duduk. Lalu Nabi SAW mengatakan 30, 30. Maksudnya apa? Assalamualaikum 10 pahala, assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi rugi banget kita kehilangan 10 pahala. Dan juga rugi kalau kita bisa 20 tapi kita cukupkan hanya 10. Padahal cuma nambah 1 aja. Warahmatullah. Dan rugi kita kehilangan 30 pahala. Atau rugi kita kehilangan 30 pahala. Padahal kita cuma cukup menambah wa barakatuh. Rugilah. Maka usahakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala. Itu hal yang paling penting. Itu harapannya. Lalu salam ini berkah hadirin. Nabi SAW pernah menasihati Anas bin Malik, ya bunai, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik fasallim, jika engkau mendatangi keluargamu, masuk ke rumah, ketemu keluarga, fasallim, maka ucapkan salam. Yakun barakah alaika wa ala ahli baitik, maka akan ada keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. akan kasih keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Dan seringkali kita gak kasih salam sama keluarga kita. Kalau sebagian kita berpikir, kapan terakhir saya kasih salam buat istri saya? Jangan sampai jawabannya 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Tapi kalau sama orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sama istri orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri orang. Ini gimana istri sendiri? Sama anak orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak sendiri enggak? Sini. Papa pulang, cium tangan. Lu salam dulu hadirin. Salam berkah itu ada berkah. Salam itu berkah. Makanya kita masuk ke kamar anak kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Mama mau bicara gitu hadirin. Jangan. Ya, siapa? Mama. Oh iya, masuk, Ma. Ada apa, Ma? Kamu ada waktu enggak? Iya, Ma. Baru gitu. Jangan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Masuk gitu loh. Silakan masuk gitu kan. Kan kalau udah salam kan ketahuan nih suaranya papa, suaranya mama, kan enggak mungkin rancu. Aku pikir papa tadi. Kan gak ada cerita begitu kalau cuma salam. Jadi nanti pembicaranya berkah hadirin. Karena Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan bismillah. Gitu hadirin. Dan salam juga itu sebab diampuni dosa. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah badlas salam." Inna min mujibatil maghfirah badlas salam. Wa husnal kalam, hadis Tabrani. Sesungguhnya di antara hal-hal yang pasti mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita adalah menyebarkan salam dan bicara yang baik, husnul kalam. Jadi dua amalan ini pasti membuat dosa itu diampuni, min mujibatil maghfirah. Dua amalan ini pasti membuat kita diampuni. Badlas salam, sebarkan salam. Dan yang kedua, husnul kalam, berbicara yang baik. Itu hadir. Dan diantaranya juga hadirin, diantaranya juga kita tahu hadis Abdullah bin Salam, bagaimana Nabi SAW mengarahkan, memerintahkan, mendidik para sahabatnya. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wat'imut ta'am, dan berilah makan, wasallu bil layli wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam di saat manusia tertidur. Jadi sholat malamlah ketika manusia tidur. Tadkhul jannata bisalam. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Itu hadirin. Gitu. juga Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang gak menyebarkan salam itu orang yang sangat pelit, hadirin, sangat pelit. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, dikeluarkan At-Tabrani atau diriwayatkan At-Tabrani rahimahullah, a'jazun nasi man ajiza fid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah untuk berdoa atau pada saat berdoa. Jadi kalau doa itu sebentar, lemah, itu orang paling lemah. Wong doa aja kok susah. Wong tinggal minta gratis gitu. Allah senang kalau kita berdoa. Nah, kok cuma sebentar doanya? Kok enggak serius doanya? Mbak, kok cuma sebentar? Mas, sebentar. Iya, bingung mau doa apa lagi? Kok bingung itu loh, mau doa apa lagi? Oh, masalah kita banyak. Makanya ajazun nasi man ajiza fid du'a. Selemah-lemah orang itu yang lemah dalam berdoa. Wa abkhalun nasi man bakhila bisalam. Dan orang yang paling pelit adalah orang yang pelit dalam menyebarkan salam. Itu. Yang paling pelit. Yang pelit dalam menyebarkan salam. Itu, hadirin. Dan yang terakhir, kembali kita ingatkan bahwa kalimat ini bukan tanpa makna. Kalimat ini bukan sebuah kalimat yang tak dimengerti atau pemanis bibir. Kalimat ini bukan kalimat basa-basi. Tapi kalimat ini mengandung makna. Dan ketika kita tidak mengucapkan dengan menghayati maknanya, maka yang terjadi apa yang sering kita lihat. Gak berfungsi. Padahal dia tuh kalau mau nyerang di grup tuh dia ucapkan salam dulu loh mas, gitu. Baru dia sudutkan beberapa orang di grup WA kita. Tapi dia ucapkan salam. Kok nggak ada suasana saling mencintai ya? Kata Nabi SAW, kalau mengucapkan salam itu kita saling mencintai. Aku tuh ingat kemarin sebelum dia nyinyir, itu dia ucapkan salam dulu ketika masuk tuh ke ruangan. Dia ucapkan salam, terus dia nyinyirin salah satu kita, atau dia bully salah satu kita. Kok gak ada suasana saling mencintai? Itulah yang terjadi ketika kita mengucap salam tanpa makna. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, apa arti assalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat gak? Assalam ini apa artinya? Lo lupa lagi adik. Hah? Salam. Tif apa tif? Hah? Assalam nama Allah. Assalam. Yang Maha Selamat dan menyelamatkan. Jadi kita mendoakan orang tersebut agar selamat. Warahmatullah, dan mendapatkan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Ini bukan ngasal. Ini kita nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk sebuah gedung ya. Kita masuk sebuah gedung. Lalu orang gedungnya biasa aja. Tapi begitu kita sebut nama pemilik gedung itu, oh, apa ini? Tunggu sebentar Pak. Duduk silahkan duduk Pak. Mau minum apa? Teh, kopi. Berubah semuanya. Gara-gara kita sebut nama pemilik gedung itu. Kita sebut orang nomor satunya berubah semuanya. Iya Pak, silakan duduk. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak kita di sini. Nggak Bapak harus duduk di sofa. Oh ya, oke. Itu baru orang nomor satu di sebuah lingkungan. Lalu gimana dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah, nama besar ulama, beliau menyampaikan rahimahullah, ucapan assalamualaikum itu artinya anta minni salim. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, artinya engkau selamat dari saya. Wa ana minka salim, dan saya selamat dari anda. Gitu hadirin. Makanya beliau mengatakan, ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا ينبغي لهذين. Maka tidak pantas bagi dua orang yang saling memberikan salam. إذا سلم بعضهما على بعض, jika diantara mereka sudah memberikan salam, أن يذكره من خلفه, enggak pantas jika mereka sudah mengucapkan menyebarkan salam, di antara mereka ada yang membicarakan saudaranya di belakang saudaranya, bimalayan bagilah, dengan hal-hal yang tidak selayaknya, min ghibah au ghairiha, dari ghibah dan lain-lain. Gak pantas, gak nyambung, bertentangan dengan kalimat yang kita baca. Nggak jujur kalau kita bisa. Kita berkumpulkan, semoga Allah kasih selamatan buat engkau. Lalu beberapa waktu kemudian, dia nggak selamat dari lisan kita. Berarti kan nggak jujur kita kalau bicara itu. Dia nggak selamat dengan perbuatan kita. Dia nggak selamat dari pikiran jahat kita. Dia nggak selamat dari kepentingan kita. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengandung konsekuensi kita harus jaga keselamatannya. Dan apabila salam itu menyebar di antara kita, artinya kita harus saling jaga keselamatan kita satu dengan yang lain. Harus saling jaga. Dan disitulah lahir rasa cinta, lalu iman kita terbukti dan kita masuk surga. Itu poinnya hadirin. Itu penting. Salamnya itu punya makna hadirin. Kita doakan dia selamat, kita doakan dia dirahmati, kita doakan dia diberkahi. Maka kita bertanggung jawab menjaga keselamatan dia, menjaga agar dia tetap dapat kebaikan dan dia tidak dijahati. Itu konsekuensi. Maka sekali lagi, terus tingkatkan kuantitas dan kualitas salam kita. Terus upaya untuk mengucapkan salam dan resapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bicara ucapannya juga benar, pronamnya juga benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi assalam itu nama Allah. gitu. Nah, mulai sekarang benerin, benerin. Dibenarkan. Dihayati. Dan yakin ini ada konsekuensi. Dan ingat tanda orang munafik, ayatul munafiki thalat idha haddatha kadzaba. Tanda orang munafik ada tiga, kalau dia bicara dia bohong. Jangan sampai kita bohong ketika mengucapkan salam. Jangan sampai kita bohong saat kita mengucapkan salam. Kita bilang semoga Allah selam, Allah jaga keselamatan Anda, tapi kita yang mengusik keselamatannya, kita yang mengganggu keselamatannya dengan omongan, lisan, nyinyiran, diserang di grup WA, disudutkan, di apa, itu gak tepat. Itu berarti kita gak menjalankan ucapan kita sendiri. Hadirin Allah muliakan, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita bisa memperbaiki kualitas salam kita, dan semoga Allah menjaga keselamatan kita semua, dan semoga yang sedang sakit diberikan taufik untuk bisa bersabar, dan semoga Allah sembuhkan, dan semoga yang sehat diberikan taufik untuk selalu bersyukur kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.